ketune nyapong biyen ketemu. Ya malah lah. Lah untuk jodohnya ki mbok rasa kenal lagi ya. Ben ora gupuk. Sampai